Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan rukun iman yang pertama dari 6 rukun iman. Telah disebutkan kemarin bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, beriman tentang adanya Allah. Untuk menunjukkan adanya Allah, ada 4 hal. Yang pertama, secara fitrah. Yang kedua, secara akal. Yang ketiga, secara syariat. Dan yang keempat, secara indrawi. Semuanya telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah. Yani kita meyakini bi annahu wahdahu rabbu la syarika lahu wa la mu'in. Kita meyakini bahwasanya Allah dialah satu-satunya ar-rabb, yang tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong baginya. Sedangkan ar-rabb artinya man lahul khalqu wal mulku wal amr, zat yang memiliki hak untuk menciptakan, memiliki atau kekuasaan dan perintah. Zat yang punya 3 perbuatan, al-khalq, al-mulk, dan al-amr, penciptaan, kepemilikan, dan perintah. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah, dan tidak ada pemilik kecuali dia, yakni Allah. Dan tidak ada perintah kecuali perintah Allah. Tidak ada yang berhak memerintah, melarang, atau mengatur alam semesta ini kecuali Allah saja. Sebagaimana firman Allah, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya milik dia, yakni Allah, al-khalq wal amr, penciptaan dan perintah. Dan tidak ada, yang tidak diketahui satu makhluk pun yang mengingkari rububiyah Allah, kecuali dia orang yang sombong. Dalam keadaan dia tidak meyakini apa yang dia katakan. Sebagaimana hal ini ada pada Fir'aun, ketika dia berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia mengaku sebagai Rabb dalam keadaan hatinya meyakini bahwasanya dia bukan Rabb. Rabb adalah Allah Azza wa Jal. Tetapi karena kesombongannya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam ini. Bahkan dengan ucapannya ini dia menolak, meniadakan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia menolak dakwah yang disampaikan, yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menolaknya, mendustakannya, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa kebenaran dan juga mukjizat-mukjizat. Dalam keadaan Fir'aun mengakui, meyakini dalam hatinya bahwasanya Nabi Musa itu benar, bahwasanya apa yang disampaikan, didakwahkan oleh Nabi Musa itu benar. Wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Naml Ayat ke-14. Dan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya atau pengikutnya, mengingkari mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Mengingkari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakini kebenaran hal itu. Dan karena inilah, kaum musyrikin, mereka mengakui tentang rububiyah Allah bersamaan dengan kesyirikan mereka kepada Allah dalam masalah al-uluhiyah, dalam masalah ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam sekian ayat yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin mengakui, mengimani rububiyah Allah, yakni mereka meyakini, mengimani dan mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan di antaranya dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kaum musyrikin, siapa yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya harusnya mereka ketika meyakini Allah lah yang menciptakan mereka, harusnya mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amrul Rabb, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, itu mencakup perintah yang kauni, yakni takdir, dan mencakup perintah yang syar'i. Maka sebagaimana Allah itu adalah mudabbirul kaun, pengatur alam semesta ini, al-qadhi fihi bima yuridu, Allah lah yang menentukan pada alam semesta ini dengan sesuatu yang Dia inginkan sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Maka demikian pula Dialah Al-Hakim, Allah Al-Hakim pengatur, fihi pada alam semesta ini, bisyar'i al-ibadat wa ahkam al-mu'amalat. Allah mengatur alam semesta ini, yakni jin dan manusia, Allah atur dengan syariat berupa ibadah-ibadah dan hukum-hukum mu'amalah yang semuanya sesuai dengan tuntutan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyari'an fil ibadati aw hakiman fil mu'amalati faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiq al iman. Maka siapa saja yang menjadikan bersama Allah ta'ala ada pembuat syariat dalam ibadah-ibadah atau membuat aturan dalam masalah muamalah-muamalah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dan tidak membuktikan atau tidak mewujudkan iman. Yani dia menjadikan selain Allah, atau dia meyakini ada selain Allah yang berhak untuk membuat aturan, membuat syariat. Maka dia telah berbuat syirik dalam masalah ar-rububiyah atau dalam masalah al-amr, perintah. Bukan artinya dia melaksanakan perintah orang lain yang bersifat maksiat. Bukan hanya itu. Tapi syaratnya dia dikatakan syirik ketika dia meyakini ada selain Allah yang berhak untuk membuat syariat, membuat aturan, undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah. Nah, kalau dia punya keyakinan seperti ini, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Adapun kalau dia misalkan melaksanakan perintah siapapun orang tuanya atau gurunya atau atasannya, dia tahu perintah ini maksiat, tapi karena lemahnya iman dia, karena dia belum mampu menolaknya, akhirnya dia melaksanakannya. Maka ini namanya apa? Maksiat. Dia meyakini ini maksiat. Perintah atasannya ini, perintah penguasa atau yang lainnya, ini maksiat, tapi dia belum mampu untuk meninggalkannya. Dia dalam keadaan bermaksiat, maka ini tidak dikafirkan. Dia hanya terjatuh dalam kemaksiatan, dosa atau dosa besar. Tapi yang dikatakan syirik adalah dia meyakini ada selain Allah yang berhak untuk membuat syariat. Inilah yang dikatakan telah berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, qal ats-tsalitsu al-imanu bi-uluhiyatihi. Beriman kepada Allah mencakup empat perkara. Yang ketiganya adalah beriman dengan uluhiyah Allah. Dengan ilahiyah, yakni ketuhanan Allah, uluhiyah Allah. Ai bi annahu wahdahu al-ilahul haqq la syarika lahu, yakni kita beriman dan meyakini bahwasanya dialah Allah satu-satunya ilah yang benar, yang tidak ada sekutu baginya. Sedangkan al-ilah maknanya al-ma'luh, ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Al-ilah artinya zat yang disembah, yang diibadahi, yang disertai dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini pengertian al-ilah, zat yang diibadahi, yang didasari dengan kecintaan yang penuh dan pengagungan yang penuh. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Yani Allah adalah satu-satunya ilah kalian, sesembahan kalian yang benar. Tidak ada yang berhak untuk disembah atau tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, yakni Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas, lagi menyampaikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat yang ke-18. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia dengan menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan hal itu. Ini tentang la ilaha illallah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang memiliki hikmah-hikmah. Wa kullu ma utukhidha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa'uluhiyatuhu batilah. Maka segala sesuatu, apapun dia, benda apapun, kalau dijadikan Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah, maka peribadatan kepada benda ini adalah batil. Kebatilan. Peribadatan yang batil, yang tidak benar, yang mungkar, yang hukumnya apa? Syirik besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Al-Hajj ayat 62. Yang dimaksud itu adalah dikarenakan bahwasanya Allah dialah Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, dan bahwasanya segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah itulah kebatilan, penyembahan yang batil, dan yang disembah adalah Tuhan yang batil. Dan bahwasanya Allah dialah Zat yang maha tinggi, lagi maha besar. Sedangkan penamaan ilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan alihah, tuhan-tuhan, patung-patung yang mereka sembah dikatakan tuhan-tuhan atau alihah oleh kaum musyrikin, maka sebenarnya hal itu tidak memberikan hak uluhiyah sedikitpun kepada berhala-berhala tersebut. Yani walaupun kaum musyrikin menamakan apa yang mereka sembah itu sebagai ilah, Tuhan atau sesembahan yang jamaknya aliha, maka itu sama sekali tidak menjadikan yang disembah itu berhak untuk disembah. Nah, ini bukan dalil kalau yang disembah kaum musyrikin itu adalah sembahan yang benar. Itu hanya sekedar penamaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap apa yang mereka sembah. Mereka namakan dengan ilah atau alihah, yang sama sekali sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki hak ketuhanan atau uluhiyah sedikitpun. Qala Allah Ta'ala fil lat wal 'Uzza wa Manah. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang Al-Lat wal 'Uzza wa Manah, tiga berhala besar yang disembah kaum musyrikin. Allah menjelaskan tentang berhala-berhala tersebut. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. An-Najm ayat 23. Berhala-berhala tersebut itu hanyalah nama-nama yang kalian dan ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian menamakannya. Sebagai Lata, Uzza, Manah, itu hanya penamaan kalian dan nenek moyang kalian, wahai kaum musyrikin, yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan atau hujjah sedikitpun tentangnya. Wa qala an Hud annahu qala liqaumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang keadaan Nabi Hud alaihi salam, bahwasanya beliau berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian ingin membantah aku tentang nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah sedikitpun tentangnya. Al-A'raf ayat 71. Wa qala an Yusuf annahu qala li sahibai as-sijn, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang nabinya Nabi Yusuf alaihi salam, bahwasanya Nabi Yusuf berkata kepada dua temannya yang ada di penjara, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu yang lebih baik, ataukah Allah Zat yang maha esa lagi maha perkasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kalian menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, kecuali itu hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menurunkan hujjah tentangnya sedikitpun. Yusuf ayat 39-40. Walihada kanat ar-rusulu alaihimus salatu wassalam yaquluna liakwamihim, dan karena inilah para rasul alaihimus salatu wassalam mereka berkata kepada kaum-kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah yang tidak ada untuk kalian satu ilah pun selainnya. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala saja. Walakin abadzalikal musyrikun, akan tetapi kaum musyrikin enggan, tidak mau menyambut atau menerima seruan para rasul tersebut. Wattakhadhu min dunillahi alihah ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa yastansiruna bihim wa yastaghithun. Dan kaum musyrikin mereka menjadikan tuhan-tuhan bersama Allah, yang mereka menyembah tuhan-tuhan tersebut di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka minta tolong kepada sesembahan-sesembahan tersebut dan beristighatsah kepada mereka. Wa qad abtalallahu ta'ala ittikhadhal musyrikin hadhil alihah bi burhanain aqliyain. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membatilkan, yani telah menghancurkan, telah menerangkan kebatilan perbuatan kaum musyrikin. Ia menjadikan tuhan-tuhan ini, yang menjadikan atau yang menyembah tuhan-tuhan ini di samping mereka menyembah Allah. Allah batalkan, Allah terangkan kebatilan perbuatan kaum musyrikin yang berbuat syirik, yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Allah batalkan perbuatan mereka dengan dua hujjah secara akal. Al-awwal, yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihah allati ittakhadhuha syai'un min khasa'isi al-uluhiyah. Bahwasanya tuhan-tuhan yang dijadikan atau yang disembah oleh kaum musyrikin tersebut, mereka tidak memiliki sedikit pun kekhususan-kekhususan al-uluhiyah. Tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat uluhiyah atau ketuhanan. Fahiyya makhlukatun la takhluku. Mengapa? Karena yang disembah oleh kaum musyrikin adalah makhluk, tidak menciptakan. Bahkan yang disembah oleh kaum musyrikin diciptakan, dibuat oleh manusia, oleh para penyembahnya sendiri. Wala tajlibu naf'an li'abidiha. Yang disembah oleh kaum musyrikin tersebut tidak bisa mendatangkan atau memberikan manfaat bagi para penyembahnya. Wala tadfa'u anhum dharara, dan juga sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa menolak mara bahaya dari para penyembahnya. Wala tamliku lahum hayatan wala mautan wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fih. Dan juga sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki kehidupan dan kematian, tidak bisa menghidupkan para penyembahnya dan juga tidak bisa mematikan para penyembahnya. Dan juga sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki sedikit pun langit-langit dan bumi ini, dan juga tidak memiliki andil sedikit pun padanya, pada alam semesta ini, langit, bumi dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Al-Furqan ayat yang ketiga. Dan mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, yang mana tuhan-tuhan tersebut atau sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Justru mereka diciptakan, dibuat oleh manusia. Dan sesembahan-sesembahan tersebut tidak mampu mendatangkan kemudaratan untuk diri mereka, dan juga tidak mampu mendatangkan kemanfaatan. Dan mereka tidak bisa mematikan, tidak pula bisa menghidupkan, dan juga tidak pula bisa membangkitkan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Saba' ayat 22 sampai 23. Katakanlah, serulah atau panggillah atau serulah orang-orang yang kalian sembah selain Allah, yang mana mereka itu tidak bisa, ini tidak punya kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan walaupun seberat biji sawi pada langit-langit, tidak pula pada bumi ini. Dan mereka yang disembah selain Allah tersebut tidak memiliki andil sedikit pun pada penciptaan langit-langit dan bumi. Dan tidak ada bagi Allah dari mereka seorang penolong pun. Tidak ada seorang penolong pun dari mereka bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat di sisi Allah tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat tersebut. Wa qala, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, yakni dengan benda-benda yang tidak bisa menciptakan apapun, justru benda-benda tersebut diciptakan atau dibuat oleh manusia, wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Dan mereka yang disembah selain Allah tersebut tidak bisa menolong mereka, dan bahkan menolong diri-diri mereka pun tidak bisa. Mereka tidak bisa menolong para penyembahnya, bahkan kepada diri mereka pun tidak bisa menolongnya, apalagi kepada para penyembahnya. Al-A'raf ayat 191-192. Wa idza kanat hadhihi halatil kal alihah fa inna ittikhadhaha alihatan min asfahis safah wa abtalil batil. Apabila keadaan tuhan-tuhan tersebut seperti ini, tidak memiliki sedikit pun kekuasaan kepemilikan pada langit-langit dan bumi ini, tidak punya andil sedikit pun pada keduanya, kalau seperti ini keadaannya, tidak bisa menolong para penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong mereka sendiri, maka tentunya menjadikan benda-benda ini sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, yang disembah selain Allah, maka berarti ini termasuk perbuatan yang paling bodoh, paling tolol, dan termasuk kebatilan yang paling batil. Menjadikan sesuatu yang tidak berdaya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang disembah, ini perbuatan yang paling bodoh dan yang paling batil. Ini alasan yang pertama mengapa Allah membantah atau menghancurkan hujjah kaum musyrikin yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan dua alasan yang secara akal. Yang pertama, bahwasanya Tuhan-Tuhan tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun, tidak menciptakan, tidak memiliki andil dalam penciptaan alam semesta ini. Alasan atau burhan hujjah yang kedua secara akal adalah, athani anna haula'il musyrikina kanu yuqirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu rabbu al-khaliqu alladhi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Bahwasanya kaum musyrikin tersebut, mereka mengakui, mengimani bahwasanya Allah ta'ala dialah satu-satunya Ar-Rabb yang menciptakan alam semesta ini, dan hanya di tangannya lah kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi, dan tidak ada seorang pun yang bisa dilindungi dari siksaannya. Wa hadza yastalzimu ay yuwahhiduhu bil uluhiyah kama wahhaduhu bir rububiyah. Maka keyakinan kaum musyrikin ini mengharuskan mereka untuk mengesakan Allah dengan uluhiyah, mengharuskan mereka untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, sebagaimana mereka mengesakan Allah dalam masalah ar-rububiyah, penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan alam semesta. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan yang telah menurunkan dari langit air hujan, lalu dengan air tersebut Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, termasuk yang memberikan rezeki kepada kalian. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunnallah fa'anna yu'fakun. Yang telah tadi sebutkan ayatnya. Dan jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan, dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka dari mana, dari jalan mana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Az-Zukhruf 87. Wa qala, dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Yunus ayat 31 sampai 32, Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikum Allahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan atau siapakah yang memiliki atau kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Itulah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran? Yani mereka yang sudah tidak mau menerima dakwah tauhid, berarti memang mereka menginginkan kesesatan. Memang mereka lebih memilih jalan kesesatan. Setelah kebenaran disampaikan, mereka tidak mau, tidak menerimanya, maka berarti mereka berada pada kesesatan. Setelah kebenaran, maka yang ada hanyalah kesesatan. Tidak ada yang lain. Yani yang ada adalah kebenaran dan kesesatan atau kebatilan. Kalau seseorang berada di atas al-haq, kebenaran, berarti dia terhindar dari ad-dhalal, kesesatan atau kebatilan. Tetapi ketika seseorang memilih kebatilan atau kesesatan, berarti dia telah menolak kebenaran, telah menjauh dari kebenaran. Itulah perkara yang ketiga, yakni beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang intinya kita hanya menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Dan peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Kita harus meyakini demikian agar kita menjadi orang yang benar imannya. InsyaAllah nanti yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, akan sebutkan, akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada Malam hari ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.